Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian rahmati Allah ya, di masjid kaum muslimin dimanapun Anda berada yang mendengarkan dan mengikuti kajian ini, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat. Di antaranya mempelajari agama ini dengan sebaik-baiknya. Di antaranya lanjutan pembahasan dari kitab atau buku Prinsip Dasar Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang disusun oleh Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, sampai pada halaman 61 ya, tentang syarat la ilaha illallah, yaitu syarat kedua al-yakin. Jadi orang mengatakan la ilaha illallah harus yakin ya, yakin dengan apa yang diucapkan dalam hatinya. Ada keyakinan, jangan ada keraguan. Ya. Kata penulis, maka syarat untuk masuk surga bagi orang yang mengucapkannya adalah hatinya harus yakin dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, serta tidak ragu-ragu terhadapnya. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka yang disyaratkan masyrut yaitu masuk surga juga tidak ada. Ya. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala berkata, "Al-yaqinu al-imanu kulluhu was-sabru nisful iman." Yakin adalah iman secara keseluruhan dan sabar adalah sebagian dari iman, ya, separuh dari keimanan. Nah, sehingga ketika kita mengatakan la ilaha illallah, hati kita harus meyakini dari makna tersebut, yaitu tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Dan itu kalau dikembangkan, jangan ragu bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah. Jangan ragu bahwa Allah tempat bersandar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bersandar dengan segala urusan. Allah tempat kita berlabuh dan mengeluhkan segala keluhan kita. Nah, terkadang syaitan pandai untuk membisikkan dalam hati kita dengan was-was, dengan keragu-raguan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang berakibat menurun kualitas keyakinan kita, terutama ketika dihadapi atau dihadapkan dengan masalah. Masalah pekerjaan, masalah kantor, selalu saya kaitkan. Karena memang kita hidup di dunia. Ilmu yang kita pelajari di masjid bukan kemudian ditinggalkan di masjid. Kita bawa ketika menghadapi semua persoalan. Manusia ketika menghadapi masalah, persoalan, itu diuji di sana. Terkadang hanya mengandalkan otak kirinya, logikanya. Kalau 1000 diambil 500, ya 500. Ya. Sementara apa? Allah Ta'ala semua yang menguasai. Allah semua yang memiliki persoalan. Yakin dengan apa? Dengan kekuatan Allah Rabbul Alamin. Dengan demikian apa? Selalu minta, berdoa kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita ya mentang-mentang memiliki kekuatan modal, kekuatan SDM, kemudian kita melupakan Allah Rabbul Alamin. Ini dalam kondisi eksis, dalam kondisi surplus, apalagi dalam kondisi minus, bangkrut, ya terpojokkan dan semuanya. Kalau dulu orang-orang ketika terpojokkan ingat Allah Ta'ala, fa idza raqibu fil fulki da'aw Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Dalam surah Al-Ankabut 65 Allah berfirman, ketika mereka berada di atas laut, di atas kapal, diombang-ambingkan oleh ombak, hanya kematian mungkin yang dia rasakan. Da'aw Allah mukhlishina lahuddin, mereka langsung berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama, itu bertauhid. La ilaha illallahnya itu muncul. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun, ketika kami selamatkan mereka ke daratan, syirik lagi. Nah, sekarang ketika ada bencana besar, gempa, gunung meletus, tsunami, banjir, ruatan melemparkan sesaji. Ya kalau bukan orang Islam ya silakan. Tapi kalau orang Islam, sementara ajakan untuk mentauhidkan Allah bukan hanya untuk orang Islam. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia semuanya, wahai manusia, bertauhidlah, sembahlah Allah saja yang telah menciptakan kalian. Nah ini para jemaah rahmati Allah. Jadi sekarang mari kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Ketika dihadapkan mungkin omset dalam berbisnis kurang, atau bahkan rugi, atau bahkan bangkrut, masa sih doa pada Allah Ta'ala menyelesaikan masalah? Gak bisa lah, itu harus pakai modal. Nah, ini seperti inilah ya para jemaah rahmat Allah, yang apa? Berarti keyakinan dalam hatinya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebab orang yang menyatakan la ilaha illallah, konsekuensinya banyak. Konsekuensinya juga tauhid rububiyah. Dan ketika orang mengatakan dan meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, juga harus nyembah Allah saja. Jangan sampai nyembah hawa nafsunya. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa. Bagaimana dengan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan, akalnya ya dijadikan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah, harta dan modalnya satu-satunya dipakai untuk menyelesaikan masalah, kemampuan SDM-nya, kemampuan anak buahnya dijadikan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah, kemudian tidak terasa setan membisikkan dalam hatinya, buat apa doa? Nggak bisa doa menyelesaikan masalah. Waliyadubillah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, berarti di sini memang keyakinan ini penting para jemaah. Ya, keyakinan penting. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan sebagai mereka pemimpin-pemimpin dalam agama yang menggunakan petunjuk kami. Ya, yahduna bi amrina lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, kepada ayat kami mereka yakin. Yakin bahwa Allah Ta'ala yang menyelesaikan semuanya. Yakin ketika Nabi mengatakan, Ibn Abbas mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya, menyelamatkan siapa? Nabi Ibrahim dari api. Jadi dingin. Api jadi dingin. Apalagi cuman sekedar omset berkurang. Apalagi hanya sekedar kerugian. Bahkan bangkrut pun bisa dibalik menjadi sukses. Ya, sampai orang mengatakan apa? Kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda. Wah, hebat ngomongnya. Ya, kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda. Tapi harus yakin bahwa Allah yang membalik semua. Bukan semata-mata modal saudara, kemampuan berpikir Anda, kekuatan SDM antum semua, bukan. semua adalah Allah Rabbul Alamin. Maka harus yakin dengan la ilaha illallah dalam hatinya. Yakin bahwa tidak ada yang bisa memberikan apa? Madarat. Yakin tidak ada yang bisa memberikan maslahat. Sampai anak kecil diberikan nasihat oleh Nabi, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu apa? Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa 'alam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qadataballahu lak, wa ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qadataballahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Rawahu Tirmidzi. Ya, kalau kau minta, minta pada Allah. Kalau minta perlindungan, minta perlindungan pada Allah. Ketahuilah seandainya semua penduduk manusia bersatu untuk memberikan manfaat padamu, tidak akan ada artinya kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Dan seandainya mereka mau mencelakakanmu semuanya bersatu, tidak akan ada artinya kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Pena sudah diangkat dan buku sudah ditutup. Ini keyakinan dari la ilaha illallah. Para jemaah rahmati Allah, kita lisan kita la ilaha illallah, ada masalah? Kok tidak yakin? Ya, ada masalah, semata-mata akal dipakai semata-mata untuk menyelesaikan masalah, bukan alat. Akal adalah alat, modal adalah alat, wasilah, tapi yang menentukan adalah Allah Rabbul Alamin. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Allah Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat bersandar segalanya. Ini dari la ilaha illallah, dengan keyakinan. Sehingga dalam menghadapi hidup dan kehidupan apapun di kantor, yang kita coba area hidup kita tuh zonanya mana saja sih? Ya rumah, masjid, ya, jalan, kantor, ya pasti ada itu. Sebenarnya terbatas sekali sebenarnya. Terbatas. Sementara kita minta dan berdoa kepada yang tanpa batas kekuasaannya. Dan yang kita hadapi terbatas. Bukankah demikian? Kenapa sudah terbatas kita membatasi diri dengan yang kita miliki yang sifatnya juga terbatas. Modal saudara terbatas. Kemampuan kita terbatas. SDM kita terbatas. Kenapa kita menyelesaikan perkara-perkara dengan yang memiliki sifat keterbatasan? Mintalah kepada Allah SWT yang kekuasaannya tidak terbatas. Ya. Dengan apa? Dengan keyakinan dalam hati tentang la ilaha illallah. Kalimat yang sangat mudah diucapkan, namun maknanya sangat mendalam, tanpa batas kekuasaan Allah Rabbul Alamin. Ya. Sehingga tidak perlu ada keraguan. Tidak ada keraguan lagi bahwasanya orang-orang yang yakin dengan makna la ilaha illallah, seluruh anggota tubuhnya akan patuh beribadah kepada Allah Azza wa Jal yang tiada sekutu baginya, dan akan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak ada keraguan, ya namanya tidak ada keraguan, ya kita semua istislam, taslim, tunduk kepada Allah Ta'ala. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, maka mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahulukan firman Allah. Jangan kalian mendahului sabda Rasulullah. Orang beriman, ya, apa? Tidak akan memilih yang lainnya. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran ayyakuna lahumul khiyarah. Ya. Tidak pantas orang beriman, laki atau perempuan, ketika Allah Ta'ala memutuskan dan Rasulnya memutuskan perkara, kemudian mereka pilih yang lainnya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan perkara di antara kalian, kemudian mereka menerima dan tidak ada penolakan, tunduk dengan setunduk-tunduknya, tidak ada haraj. Nah, ini bagaimana bisa terjadi dalam berbisnis, dalam bermuamalah, dalam beribadah, ketika sudah yakin dengan la ilaha illallah, maka sudah pasti yakin dengan Muhammadur Rasulullah. Ya, kalau tidak, ya penentangan. Ya. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa annahu kana min ashabin nar. Rawahu al-Bukhari. Nabi bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar seorang pun dari umat ini tentang kenabianku, apakah Yahudi atau Nasran, lalu dia meninggal tidak beriman dengan yang kubawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Oleh sebab itu, kita sebagai umat, umatul ijabah, umat yang sudah menyeru, menyambut seruan Allah masuk Islam ini, kita bersyukur pertama. Yang kedua, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya. Sebagai modal adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Yakin dalam hati kita bahwa apa yang ditentukan Allah, itulah yang benar, yang hak. Kalau benar hak, itu pasti baik dan terbaik. Jangan pilih yang lainnya. Ya. Apa hukum jahiliyah ya bukun? Apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka cari? Dan orang yang mencari agama selain Islam tidak akan terima oleh Allah Ta'ala dan masuk orang yang rugi. Ya. Ini para jemaah rahmati Allah. Oleh karena itu, mari selesaikan semua masalahnya. Bagaimana Allah berfirman? Bagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam? Dengan cara apa? Dua hidayah. Pertama, hidayatul irsyad, dengan cara menuntut ilmu. Kedua, hidayah taufik, minta kepada Allah Ta'ala bisa menjalankannya. Tidak secara otomatis orang tahu lalu menjalankan. Yang pasti, orang yang tidak tahu tidak bisa menjalankan. Seandainya menjalankan berdasarkan ketidaktahuannya, tidak dibangun di atas ilmu. Sementara Islam, ilmu dan menjalankan, ilmu dan amal. Ini para jemaah rahmati Allah. Ini dengan keyakinan, ya. Nah, di sini oleh karena itu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata atau berdoa di sini, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan, keyakinan dan kepahaman tentang agama ini. Jadi iman, yakin dan paham ini tidak bisa dilepas. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman itu mereka hanyalah ketika disebut nama Allah hatinya bergetar karena takut, ketika dibacakan ayat Allah mereka imannya bertambah iman, dibacakan ayat Allah dipelajari di majelis ilmu bertambah iman, bertambah yakin. Yakin itu apa para jemaah? Berapa kali saya jelaskan, kalau air itu bergerak, ya, taharrakal ma, air bergerak. Kalau diam, aikonal ma, aikonah. Air yakin apa? Itma'annal ma, yaitu tenang. Sebab oleh sebab itu al-ilmu yufidul yakin. Ilmu memberikan keyakinan, yaitu ketenangan. Kalau tidak berilmu, tidak tenang. Ya. Selalu dihantui oleh rasa was-was, keraguan, waliyadzubillah. Nah, ya. Kemudian ditambah dengan fikhan, fikih pemahaman, ya, pemahaman para jemaah rahmat Allah. Allahumma zidni, Allahumma zidna ilman, wa yakinan, wa fahman. Nah, Nabi doanya apa? Diperintah oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan padaku ilmu. Iman dan ilmu juga tidak bisa dipisahkan. Karena iman berdasarkan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Allah mau mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang berilmu dengan berapa derajat. Ini doa Abdullah bin Mas'ud. Mari kita kerjakan. Allahumma zidna imanan wa yakinan wa fahman. Ya. Faham, al-faham itu penting memahami agama ini para jemaah. Ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nabi juga bersabda, man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Rawahul Bukhari. Barang siapa dikehendaki Allah dengan kebaikan, dipahamkan tentang urusan agamanya. Nah, mari selain pertama syarat la ilaha illallah itu ilmu, kemudian yakin. Yakin para jemaah, yakin para ikhwan. Ya. Nah, yakin ini akan menepis syubhat, ya. Yakin akan menepis syubhat. Sabar akan menepis syahwat. Dengan sabar dan yakin baru kita punya predikat. Ya. Kata Ibnu Taimiyah, bisabri wal yakin tunalu al-imamatu fid-din. Dengan sabar dan yakin maka akan diraih kepemimpinan dalam agama. Sabar dan yakin menghadapi fitnah. Fitnah apa? Syubhat dan syahwat. Tu'radul fitanu 'alal qulub ta'ardil hasir 'udan 'uda fa'i qalbin usribaha nukitat fihi nuqtatun sauda wa'i qalbin ankaraha nukitat fihi nuqtatun baydha hatta ta'udal qulub 'ala qalbayn qalbin aswad murbaddan kalquzi mujakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma syaraba min hawa wa qalbin abyad la tadurru fitnatun madamatis samawati wal ard. Rawahul Bukhari, ya, dari sahabat Udhaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini penting. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, fitnah itu fitnah berupa apa? Syubhat dan syahwat. Apa syubhat? Segala sesuatu yang bisa merusak akidah dan keyakinan. Minimal mendatangkan keraguan. Apa itu syahwat? Segala sesuatu yang bisa melemahkan orang untuk berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Apa sabda beliau? Fitnah ini ditawarkan kepada hati sehelai demi sehelai, sedikit demi sedikit, seperti anyaman tikar. Dan hati siapa saja yang menyerap dan menerima fitnah itu akan ada di atasnya noda hitam. Kalau biarkan hitam, hitam-hitam, ya, dan yang nolak fitnah itu akan ada di atasnya noda putih bersih. Sampai hati terbagi menjadi dua. Pertama, hati yang hitam. Seperti belanga yang hitam terbalik, ya, terbalik. Tempat wadah kalau sudah hitam terbalik, isi air tidak bisa. Air kehidupan, syariat air kehidupan, tidak bisa, ya, menolak. Dan terbalik hatinya, sehingga yang hak dikatakan batil, syirik dikatakan kearifan lokal, tauhid dikatakan macam-macam. Ini para jemaah, sunnah. Ya, dikatakan macam-macam, terbalik, ya. Dan hanya mengikuti hawa nafsunya. Yang penting dapat dolar, yang penting dapat, ya, devisa, yang penting dapat macam-macam, ya, pendapatan daerah. Kemudian yang berbau kesyirikan dihidupkan kembali. Kaum muslimin, kita harus memiliki perhatian besar kepada mereka. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat Nabi SAW, telah datang kepada kalian, ya, rasul dari diri kalian sendiri. Laqad ja'akum ya rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Beliau sangat berat untuk menanggung beban yang kalian rasakan. Beliau sangat semangat untuk kita mendapatkan kebaikan. Itu Nabi. Maka Nabi sangat sayang kepada umatnya agar jangan melakukan kesyirikan. Bahkan yang dikhawatirkan oleh beliau adalah inna akhwafa ma akhafa alaikum asyirku al-asghar. Ya. Faqalu wa masyirku al-asghar faqala ar-riya. Yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Itu apa? Riya. Bagaimana dengan syirik besar? Sampai Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Itu para jemaah. Nah, dengan demikian tambahkan keyakinan. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tentu dengan ilmu bisa bertambah keyakinan. Konsekuensinya adalah selesaikan semua masalah dengan la ilaha illallah. Karena Allah ciptakan manusia dan jin untuk apa? La ilaha illallah. Sementara dunia dan isinya sebagai sarana, sebagai sarana. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada-Ku. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan langit, bumi dan isinya untuk kalian. Ya, dan yang paling ringan siksa api neraka adalah orang yang tervonis api neraka. Gara-gara apa? Gara-gara syirik, menyekutukan Allah, membuat cacat kalimat tauhid la ilaha illallah, membatalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika ditanya, kalau kamu punya dunia dan isinya, apakah kamu mau menebus? Iya. Ya. Sebagaimana hadis Anas bin Malik, yaqulullah tabaraka wa ta'ala li ahwani ahli an-nari adaban yaumal qiyamah law kana laka ad-dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha, yaqulu na'am, yaqulu aradtu minka ahwan min hada wa anta fi sulbi adam, ya alla tusrika wa asibuhu yaqul wa la udkhila annar fa'abaita illa syirka. Rahu Muslim. Allah berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan adabnya, apa kata Allah? Seandainya engkau punya dunia di sini, apakah engkau mau menebus siksa yang paling ringan yang kau rasakan sekarang ini? Iya ya Allah. Apa kata Allah? Padahal aku minta yang lebih ringan kepadamu daripada itu. Ketika engkau berada di surga anak Adamnya, itu apa? Jangan syirik, jangan menyekutukan Allah, tapi engkau tidak mau. Maka aku tidak akan masukkan neraka kepadamu, tapi engkau tidak mau, kecuali engkau memilih kesyirikan. Ini para jemaah. Jadi la ilaha illallah seharusnya sudah tidak ada sandaran lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta kepada kuburan, tidak minta kepada yang menghuni pantai, tidak minta kepada yang menghuni gunung, tidak minta kepada yang menghuni batu besar, pohon besar yang dianggap angker. Sementara kita membaca kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah jelas kita baca. Kita baca la ilaha illallah. Nah, sekarang harus yakin, jangan ragu sedikit pun bahwa yang menyelesaikan urusan adalah Allah, yang berikan rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan, yang mencabut rezeki, mencabut kedudukan, memberikan kedudukan, semua adalah Allah Rabbul Alamin. Yang mengangkat madarat adalah Allah, yang berikan manfaat adalah Allah. Ma ahtaka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang meleset darimu tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang akan menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Ini para jemaah, kalau kita sudah yakin dengan itu, insyaallah tidak hanya sekedar eksis dalam kehidupan dunia, tapi kita akan bergairah hidup ini, karena semuanya sudah kita lepas dari beban kita. Kenapa orang berat? Ya karena dia hanya mengandalkan dirinya untuk menahan beban itu. Sementara kita berdoa, ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghisu, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Yang dibaca zikir pagi, zikir petang, dimulai dengan nama Allah, ya hayyu ya qayyum, zat yang maha hidup, dan wahai zat yang berdiri sendiri, maha berdiri sendiri. Ya. Disebutkan oleh Syaikh Al-Syeikh Hafizullah Ta'ala bahwa gerakan alam, baik yang bersifat makro, gerakan galaksi, gerakan planet, gerakan bintang, maupun yang mikro, gerakan sel-sel tubuh kita para jemaah yang paling kecil pun, itu semua kembali kepada ya hayyu ya qayyum. Kita tawassul dengan nama Allah, birahmatika, dengan rahmatmu, tawassul lagi dengan sifat Allah, kemudian baru minta astaghifu, astaghitu, istighosah. Apa istighosah? Berdoa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan genting, dibaca setiap hari, pagi dan sore. Berarti memang kita dalam kondisi genting. Tentang apa taruhannya? Iman. Para jemaah, dan minta aslih li sya'ni kullahu, perbaiki semua urusan saya. Sya'nun nakirah ya mutakallim ma'rifah. Nakirah idofahkan ma'rifah, memberi faedah umum. Urusan saya apa saja para jemaah, yang kecil, yang mikro maupun yang makro, kullahu, diberikan takkid, penekanan, semuanya tanpa kecuali. Diberikan penegasan lagi, ya Allah jangan kau serahkan kepada aku, meskipun hanya sekejap mata. Berapa? 0, sekian detik. Ya, sekejap mata itu. Tapi kita tidak mampu menyatakan ketidakmampuan kita. Meskipun hanya sekejap mata, apalagi dalam waktu 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Sekejap mata pun kita menyatakan ketidakmampuan kita. Hanya kepada Allah Ta'ala, kita hanya menjalankan sarana, modal sarana, kemampuan SDM sarana, semua sarana. Karena itu banyak kita doa dengan yakin dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang terpenting bagi kita adalah bagaimana menerapkan, mengamalkan konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika disebutkan syaratnya harus berilmu, syaratnya harus yakin, maka harus yakin kita, ya, dengan pertama dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan yakin dalam kehidupan dunia akhirat bahwa yang bisa menyelesaikan urusan dunia Anda adalah Allah Ta'ala. Yang bisa menyelesaikan urusan akhirat kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ketika jenazah dikuburkan, Nabi bersabda, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa'innahu al yus'al. Mintakan ampunan untuk saudaramu, mintakan at-tathbit, kokoh dalam menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Ya. Yusabbitullahu alladzina amanu fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang beriman, ya, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, ini kita kokohkan, jangan hanya sekedar bunyi la ilaha illallah. Tapi ketika dihadapkan masalah, tidak ingat Allah Ta'ala, ingatnya apa? Ya, semata-mata analisis SWOT, semata-mata pakai analisis SWOT semata-mata, ya, pakai manajemen, ya, apa namanya itu, 2000 sekian, 9000, ya, ISO 9000 atau yang lain sebagainya. Tapi minta pada Allah Ta'ala, yakin Allah Ta'ala yang menguasai. Ini yang sekedar sebab. Orang mempunyai anak harus kawin, sebab. Tapi yang kawin banyak enggak punya anak. Mau kaya harus kerja, banyak enggak kaya yang sudah kerja-kerja. Tapi lakukan sebab. Tapi jangan lupa dengan penyebab utamanya, yaitu Allah Rabbul Alamin. Utamakan doa. Oleh karena itu, berapa kali sudah pada setiap kesempatan saya sampaikan, kiat meraih hidup bahagia. Ada 9, 1 doa, 2 usaha, 3 syukur, 4 sabar. Ya, 1 doa, 2 usaha, 3 tawakal, 4 syukur, 5 sabar, 6 istighfar, 7 jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, 8 jangan remehkan keburukan sekecil apapun, 9 bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah bahagia hidupmu. Karena semua itu adalah tauhid, doa tauhid, usaha ngambil sebab, tawakal tauhid, syukur tauhid, sabar tauhid, istighfar tauhid. Barjamaah rahmati Allah. Dengan demikian kita hadapi masalah-masalah dengan tauhid. Karena memang dunia diciptakan untuk tauhid, untuk mentauhidkan Allah Rabbul Alamin. Jangan sampai malah sebaliknya hanya ingin mendapatkan bagian dunia yang sedikit, ya, dengan cara-cara kesyirikan. Sementara diciptakannya dunia ini untuk bertauhid. Kenapa harus mencari bagian sedikit dari dunia kemudian terjerumus ke dalam kesyirikan? Tambahkan keyakinan dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Sampai di sini dulu saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, saya terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan bermanfaat untuk kehidupan kita ini, serta bisa menuntun selamat dunia dan akhirat dengan ilmu tersebut. Ikhwatul Islam, bagi Anda yang ingin memperdalam materi dan bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan waktu dan kesempatan. Bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan pesan singkat dari Abdullah di Jakarta. Ustadz, saat ini circle atau lingkungan kami, teman-teman kami beragama Islam, kita sama-sama lagi merintis untuk mendapatkan karir terbaik. Banyak di antara teman-teman kami yang tidak mengenal Allah, kemudian bangga dengan tidak mengenal Allah dan tidak beragama, seolah-olah sepertinya agama ini menghambat kehidupan kita di dalam berkarir dan menuntut mendapatkan kesuksesan. Bagaimana kita menyikapi orang-orang seperti ini, Ustaz? Silakan. Fenomena anak-anak muda terutama di dalam bersikap dalam beragama seperti yang tadi diungkapkan itu sudah terjadi, dan tentu itu tidak sekonyong-konyong datang sikap dan pemahaman seperti itu. Ini semua adalah sebuah proses yang tadi hadis Nabi, pendangkalan terhadap akidah, pendangkalan terhadap keimanan. Ya, semua adalah dilihat dengan kacamata mata telanjang kehidupan dunia ini, dengan akal sebab akibat, tidak melihat kepada al-musabbib, ya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini, ya, akan terjadi sehingga orang bisa keluar dari agama Islam hanya KTP-nya ada agamanya, sementara dia mengingkari waliyadubillah na'udubillah min dalim. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Ya, pertama, karena dia masih menyatakan sebagai orang Islam, kemudian ada padanya kerancuan syubhat-syubhat yang memang dia tidak paham, tidak tahu. Tentu kita berharap Allah Ta'ala mengampuni atas sikap tersebut. Kemudian berikutnya didoakan dapat hidayah. Dan yang ketiga, tentu diajak kepada agama Islam. Diajak untuk mempelajari agama Islam. Diajak kepada orang-orang yang memahami agama Islam dengan baik. Ya. Jadi siapapun yang menjadi sebab ya terjadinya pendangkalan akidah, maka dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak menutup kemungkinan ya orang-orang Islam keluar dari agama Islam. Dan zaman sekarang seakan menjadi hal yang biasa atau bahkan menjadi kebanggaan ya keluar agama, murtad dan seterusnya. Dan memang upaya untuk itu memang ada. Quran menjelaskan wadda katsirum min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim. Wadda katsirum min ahli kitab, sungguh sangat besar keinginan sebagian dari ahli kitab. Untuk apa? Untuk memurtadkan kalian. Ya, memurtadkan kalian. Setelah kalian beriman, untuk menjadi kafir. Karena kedengkian yang ada dalam hati mereka. Kemudian dijejali dengan kehidupan materi. Semua adalah serba materi. Ya, disibukkan pikirannya, hatinya. Dihadapkan matanya dengan mengkilatnya, ya, yaitu gemerlapnya kehidupan ini. Diisi ruang-ruang waktunya untuk sibuk dengan itu, karir, karir dan karir. Ya, dihidangkan kepadanya sebatas apa yang dia lihat dan dia pandang. Buta matanya tidak sampai tembus pandang. Namun orang beriman pandangannya tembus, ya. Tidak ada batas sampai negeri akhirat sehingga ada keimanan di situ. Apa solusinya? Ya kembali kepada agama. Ya, tokoh-tokoh jangan sampai sebaliknya, seharusnya menjaga umat tapi malah mendangkalkan akidah umat. Tapi memang demikianlah. Ya, fitrahnya. Ya, sehingga tetap pertarungan antara hak dan batil tetap akan ada. Ya, menggunakan tangan-tangan, lisan-lisan orang-orang Islam sendiri yang ikut mendangkalkan agama itu. Namun apakah kita harus diam? Apalagi kita putus asa? Jawabannya tidak akan pernah diam, tidak akan pernah putus asa, tetap akan mengajak mereka dengan cara yang hikmah, dengan cara yang santun. Apalagi sekarang orang merasa dengan kebebasan berpikir. Ya, naudzubillah min dzalik, sampai ada perkataan, sudahlah urusan neraka, neraka saya sendiri kok, enggak apa-apa masuk neraka, temannya banyak di situ. Waliyadzubillah. Seperti itu. Ya. Udah berani. Terus mau apa lagi kita? Ya kita harus sabar untuk mengajak dan mengajak. Jangan pernah berhenti, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Tuhanmu, ke jalan Rabbmu, bukan ke golongan, bukan ke kelompok. Karena yang menjadi orang frustasi, ya karena itu. Ya, urusan politik, urusan begini dan begitu. Sementara orang masih jauh dari agama. Ajak jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ya, dengan bijak, dengan nasihat yang baik dan dengan perdebatan yang baik. Allahu a'lam bissawab. Ya. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk telepon di line telepon 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan. Kami angkat. Halo. Silakan. Kembali di 0218236543 untuk Anda yang ingin bertanya via telepon. Silakan. Belum tersambung, kami bacakan dari Ibu Muriyah di Ngawi, Jawa Timur yang bertanya, assalamualaikum Ustadz. Ada kelompok yang katanya jargonnya itu kajian Quran dan Sunnah, tapi mengadakan baiat atau janji setia antara jemaah dengan pimpinan. di mana ucapan janji setia itu sebagai berikut, bahwa akan janji setia dipimpin selama pimpinan tersebut di atas tuntunan Islam atau di atas Quran dan Sunnah. Bagaimana yang demikian ini, Ustaz? Silakan. Orang memang banyak mengaku berdasarkan Quran dan Sunnah, ya. Dan memang seperti itu. Nah, namun yang paling penting untuk menjadi perhatian, bagaimana memahami Quran dan Sunnah. Nabi sudah menjelaskan bahwa sataftariku hadil umma ala thalathin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahida wahiyal jama'ah. Faqalu ya Rasulullah mahiyal jama'ah, faqala ma ana alihi al-yawma wa ashabi. Ya, hadis dengan banyak jalan. Bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semua di neraka kecuali satu, yaitu al-jama'ah. Maka bikinlah jama'ah ini, jama'ah itu, berdasarkan Quran dan Sunnah. Tapi ingat, ketika ditanya siapa al-jama'ah itu, Nabi menjelaskan ketika ditanya sahabat, ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ma apa saja dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, dalam urusan akhlak, dalam urusan muamalah, ma'ana alaihi. Apa yang ada di atasnya, aku dan para sahabatku hari itu. Berarti di sini, ya, haruslah berdasarkan Quran dan Sunnah yang dibahas oleh para sahabat. Ya. Dan sahabat memahami yang namanya bayat. Tidaklah diberikan kecuali kepada penguasa. Ya, keterangan Ibnu Taimiyah, penguasa yang memiliki kekuasaan teritorial, bukan bayat diberikan kepada al-ma'dum yang tidak memiliki kekuasaan. Ya, seperti kelompok-kelompok yang ada. Kemudian pakai hadis man mata, ya. Man mata, barang siapa yang meninggal, ya, kemudian tidak berbaiat, maka matinya seperti bangkai jahiliyah. Maka ini hadisnya sahih, tapi tidak pada tempatnya. Itu harus diberikan kepada penguasa yang memiliki kekuasaan teritorial, kekuasaan persenjataan. Ya. Itu para jemaah, bukan kepada kelompok-kelompok tersebut. Oleh karena itu, ada kelompok-kelompok begitu, ya tinggalkan. Ya, tinggalkan. Karena yang namanya bai'at, sumpah setia itu diberikan kepada penguasa. Ya. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Tanya di kesempatan pagi hari ini. Kami tunggu pertanyaan Anda di 021-823-6543. Halo? Halo? Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Umur Rizki di Sulawesi Selatan. Silakan Ibu pertanyaannya. Begini, Ustaz. Bagaimana itu kalau salat sunnah cuma baca Al-Fatihah, tidak baca surah yang kedua. Sering suami saya bilangnya begitu, lihat orang kok cuma Al-Fatihah saja dibaca, tidak baca surah yang keduanya. Bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Jazakallah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Apa hukum sholat sunnah hanya baca suratul fatihah? Sah, ya, tidak ada masalah, apalagi sholat sunnah. Sebagaimana Nabi juga menjelaskan hukum al-fatihah, beliau bersabda la sholata liman lam yaqra bifatihatil kitab. Ya, tidak sah orang yang tidak baca al-fatihah, tidak sah sholatnya. Adapun baca surat, ya, ya, apalagi di surat sunnah, hukumnya sunnah. Ya. Hendaklah kalau memang mampu baca, ya. Karena Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Itu ya. Dan itu hukumnya sunnah. Tidak ada masalah, sah salatnya. Demikian ya. Allahu a'lam bishawab. Eh, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543 untuk Anda yang bertanya langsung kepada Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa, di mana? Dari hamba Allah di Riau. Silakan, Ibu. Terima kasih. Ini Ustaz, kalau kita memiliki anggota pekerja dan khususnya cuma wanita, di waktu kita itu buka seperti warung nasi lah gitu, terus ketika waktu sholat kan sedang banyak-banyaknya orang untuk makan, jadi kita bergantian untuk sholat, yang pokoknya bergantian lah gitu, mungkin sudah tidak tepat waktu, tapi gitu azan kita langsung sholat dan baru setelahnya teman kita itu. Apakah ini dibenarkan Ustaz atau bagaimana? Mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik, pertanyaan yang baik. Jadi bagaimana kita punya warung makan ketika sudah azan dikumandangkan, sholatnya bergantian? Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman, apabila sudah dipanggil salat Jumat, maka segeralah ingat Allah, tinggalkan jual beli, tinggalkan transaksi. Yang demikian lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Syaikh Utsaimin menjelaskan diantaranya, ketika khotib di atas mimbar, maka transaksi tidak sah bagi orang-orang yang punya kewajiban untuk sholat Jumat. Ya, Syaikh Al-Fauzan beliau memberikan penjelasan hal tersebut juga berlaku untuk sholat lima waktu. Ya, berlaku untuk sholat lima waktu. Nah, sehingga kita lihat, ya, kalau bagi jemaah yang umroh atau haji, ketika sudah dikumandangkan azan, ya, di sana tutup warung-warung, semua tutup setelah azan baru. Nah, di sini tidak demikian. Bisa karena ketidaktahuan, ketidakpahaman. Ya, seandainya diterapkan kepada ibu, semoga Allah memberikan keberkahan kepada ibu yang bertanya. Ya, kemudahan di dalam menjual barang dagangannya, warungnya laris insya Allah mudah-mudahan. Ya, coba diterapkan ayat tersebut. Kalau sudah ada azan, karena yang beli kan laki-laki juga banyak. Kalau yang jual perempuan, yang beli perempuan, tidak ada masalah karena tidak punya kewajiban sholat berjamaah ke masjid. Tidak ada kewajiban untuk sholat Jumat. Tapi yang beli laki-laki jual perempuan, karena jual beli gak mungkin terjadi kecuali ada penjual dan pembeli. Maka dikatakan jual beli tersebut, ada ulama mengatakan tidak sah dan berdosa. Ya, ada yang mengatakan kalau mazhab Syafi'i sah tapi berdosa. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan ke depan bisa diatur sedemikian rupa kalau memang di tempat ibu itu memiliki kualitas yang baik dalam makanan, insya Allah tidak akan lari orang-orang, pasti akan menunggu. Apalagi memang sholat tutup, pasti itu memiliki ini sendiri. Tapi tetap ikhlaskan Allah Ta'ala, ya, karena jarang yang begitu. Bahkan ada tidak di sini warung pas sholat tutup? Gak ada. Coba ibu bikin gebrakan, tapi lillahi ta'ala, bukan untuk supaya viral, bukan untuk supaya nyedot perhatian, tidak. Sebaliknya, agar syiar, ya. Dan sholat merupakan syiar yang sangat agung. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu termasuk ketakwaan hati yang sangat besar. Ketika dibangun di atas takwa, jangan khawatir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar dari semua masalah dan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Pasti ditunggu insyaallah. Tutup dulu. Ya, baru setelah adzan, ya setelah apa? Salat baru dibuka lagi. Ya berapa menit? Ya. Demikian hanya barangkali 15 sampai 20 menit. Paling lama sudah setengah jam. Insyaallah orang sedang-sedang lapar udah antri kalau emang itu menjadi favorit. Insyaallah, ya. Dan saya yakin dari mulut ke mulut itu loh, kalau sholat tutup, kalau kita ke sana, yakin, bismillah yakin akan seperti itu. Ya Allahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan ikhwan di masjid dan akhwat dan juga ada di studio Bapak Ibu kaum muslimin dari dimanapun Anda berada. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita, memberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, ya, diberikan istiqomah dan menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.